yang terlewati untuk tidak berjumpa denganmu. Rintik air hujan masih setia membasahi bayang wajahmu. Hey, ada yang tertanam tinggal di halaman hati. Jangan.